Bu, nanti sabar ya. Karena ini ibu-ibu diam-diam ternyata memendam hasrat bertanya. Bukan memendam hasrat tidur. Ya, silakan. Yang ingin bertanya sudah dibuka nomor teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu di mana? Di Ciputat. Di Ciputat? Iya. Iya. Ibu Ayu ada yang mau ditanyakan? Curhat, Mama. Iya, ya, dong. Saya mau nanya. Iya. Ya, saya kepengen menjadi keluarga yang Islami. Bagaimana, Mama, sementara saya dengan orang tua saya kurang harmonis. Dan saya tidak menginginkan ini terjadi nanti jadi contoh buat anak saya. Dan bagaimana seperti Mama bilang, rumah tangga yang bisa membangun yang Islami, Ma. Iya, itu aja. Itu pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada pertanyaan saya. Saya harus tahu dulu, kenapa Anda dengan orang tua kurang harmonis? Beliau salah paham terus dengan saya, Mama. Salah paham? Iya. Misalnya, contohnya, Bu? Suatu hal yang kecil, saya tidak mengerti, saya selalu dipersalahkan. Bagaimana saya menyikapinya? Karena saya selalu takut berdosa, saya menghindar. Anda apakah menikah sudah berapa tahun? Bagaimana, Mama? Menikah Anda dengan suami Anda berapa tahun? Sudah 17 tahun. 17 tahun. Oh, artinya mertua punya jalan sendiri, mantu punya jalan sendiri. Anda menikah dengan suami Anda 17 tahun, boleh jadi mertua Anda cemburu karena anaknya yang boleh dia ngelahirin, boleh dia nyekolahin, ngurusin bininya doang. Sekarang semakin banyak Anda urusin orang tua, mertua tadi bawain martabak, bawain baju, yeah, buat lebaran, bawain kue nastar, yeah, kemudian juga kasih sirup, apa aja gitu. Jadi mertua Anda suka, saya yakin ketika kita sebagai seorang mantu sebenci bagaimanapun mertua kepada kita, kalau kita nyosor terus, insya Allah bisa, dan itu banyak bukti. Mama, ya, bukan mertua, orang tua. Orang tua sendiri, Ma. Ya, nggak salah. Bawain uduk, bawain cendol hejo, bawain cincau kalau dia doyan ini yeah, kan udah dia yang cincau. Iya. Yeah. Bawain agar no yang ngunyahnya gampang kalau cincau. Iya, makanya. Yeah. Begitu, jadi kita banyak ngalah, sayang. Walau bagaimanapun yeah, juga sejelek-jeleknya orang tua, kita sebagai anak wajib bakti sama orang tua. Yeah. Ketika orang tua kita berbuat jahat kepada kita, itu dosa dia kepada Allah. Namun kita sebagai anak